Suasana panas begini, alhamdulillah dua lagu saya diberi kesempatan untuk menghibur warga semuanya yang sudah kumpul kepanasan dari pagi tadi ya.